Biarpun lama ku kau tinggalkan, namun ku tetap bersabar. Mengapa harus kau perlakukan saban hari ku kian terpandang? Di kau dikelilingi peminatmu yang tampan, hatiku cair pastinya. Dengarlah sentuhan hatiku, sayang cinta kita tak mampu berterusan. Dirimu seakan membunuhku, dan kamu menghangatkan rindu. Jika membunuhku, oh, oh, jika membunuhku, oh, ku perlukanmu. Bersama kita tuh.